lama berlagu rintihan di jiwaku. Namun bagaikan boneka usang yang membisu. Dengarkanlah cara hatiku, mungkin ini azimat buatmu. Bekalkan dirimu bekalan kesetiaanku. Moga bernafas cinta luhurmu di genggaman. Diriku termanggu di sini, oh kasihku, merindu memanggil namamu. Batinku menangis menjeri selalu. Di sini dan di mana-mana jua, cinta pasti ada ujiannya. Dimana jua insan yang bercinta pasti mengenal kasih sayangnya. Pasti mengenal kasih sayangnya.